Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar a'adiyanullah wa iyyakum minan nar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Setelah kita menyebutkan kewajiban sholat secara berjamaah bagi laki-laki, yang itu merupakan adab yang wajib bagi orang yang berpuasa, alhamdulillah kita telah menyebutkan penjelasan Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin terkait kewajiban yang kedua yang harus dilakukan bagi orang yang berpuasa adalah yajtanibul ghibah, yakni meninggalkan ghibah. Yakni barakahikum yajtanibul kadib, meninggalkan kedustaan. Dan sekarang barakahikum kita masuk pada adab yang wajib untuk kita lakukan bagi orang yang berpuasa, terutama barakahikum. Berkata Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa yajtanibul ghibah, dan hendaknya bagi orang yang berpuasa dia menjauhi ghibah. Wa hiya dzikruka akhaka, wa hiya dzikruka akhaka bima yakrah fi ghaibatihi sawa'un dzakartahu bima yakrahu fi khilqatihi kal a'raj wal a'war wal a'ma ala sabilil aib waddam. Perkara yang ketiga yang harus dijauhi, dan ini wajib, yang merupakan adab bagi orang yang berpuasa, adalah menjauhi ghibah. Yakni engkau menyebutkan saudaramu dengan perkara yang dia benci ketika dia tidak ada di sisimu. Sama saja engkau menyebutkan pada perkara-perkara yang dia benci terkait penciptaan dia. Seperti menyebut dia dengan pincang atau buta sebelah atau buta kedua-duanya dalam rangka merendahkan dan mencela. Yakni ghibah adalah engkau menyebutkan saudaramu dengan perkara yang dia benci di saat dia tidak ada di sisimu. Itu ghibah. Barakallahu. Sama saja engkau menyebutkan terkait saudaramu perkara yang dia benci pada penciptaan dia, fisiknya seperti pincang, kemudian buta sebelah, kemudian buta, menyebutkan karena merendahkan dan melecehkan. Au bima yakrahu fi khuluqihi kal ahmaq wassafihi wal fasik wa nahwi, atau dengan menyebutkan apa yang dia benci pada akhlaknya seperti menyebut dia dengan sebutan dungu, idiot, fasik dan semisalnya. Barakallahu fiik. Wasawa'un kana fihi ma taqulu am lam yakun. Dan sama saja yang engkau sebutkan padanya itu ada pada dia atau tidak ada pada dia. Ya. Oh, si fulan itu dia begini dan begini. Barakallahu fikum. Menyebutkan kejelekan-kejelekan, kalau seandainya dia mendengar, dia tidak suka. Sama saja, barakallahu fikum, sifat-sifat yang disebutkan tadi, ada pada dia maupun tidak ada pada dia. Barakallahu fikum. Maka ini haram. Namun di sana ada ghibah yang dikecualikan. Seperti memberikan peringatan kepada orang lain akan jeleknya dia, jeleknya akhlaknya. Ini tidak mengapa, dikarenakan di situ ada tahdzir, peringatan, yang ini merupakan kebiasaan Nabi dan para sahabat serta ulama salaf setelahnya. Bahaya, jangan duduk dengan si fulan, dia sering begini dan begini. Dan banyak yang termakan, yang terpengaruh dengan keadaan dia. Maka seperti ini tidak mengapa. Barakallahu fikum. Tentunya ini setelah ada nasihat. Setelah ada nasihat ternyata barakallahu fikum dia masih seperti itu. Maka boleh mentahdir dengan menyebutkan kekurangan-kekurangannya. Dalam rangka menjaga ya kemurnian agama. Menjaga persatuan di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kedua, ghibah yang diperbolehkan adalah pengaduan seseorang kepada hakim. Maka ini tidak mengapa. Seseorang mengadu kepada hakim bahwasanya dia dizalimi oleh si fulan. Maka ini ghibah yang diperbolehkan. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan li'anna nabi alaihi salatu wassalam su'ila 'anil ghibah faqala, dikarenakan nabi alaihi salatu wassalam beliau pernah ditanya tentang ghibah, maka beliau memberikan takrif pengertian hiya dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebut-nyebut tentang saudaramu pada apa yang dia benci. Qila, maka ditanyakan kepada beliau, afara'aita in kana fi akhi ma aqul, apa pandangan Anda wahai Nabi apabila yang aku sebutkan ini ternyata memang ada pada orang tadi? Qala, maka Nabi menjawab, in kana fihi ma taqul faqadir tabtahu, apabila engkau mengatakan ya yang padanya yang engkau ucapkan itu ada pada saudaramu, maka sungguh engkau telah berbuat ghibah. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattah, rawahu Muslim. Sementara apabila yang engkau ucapkan tidak ada pada saudaramu, berarti engkau telah berdusta. Ya, barakallahu fikum. Jadi ghibah barakallahu fikum adalah seseorang menceritakan, membicarakan tentang orang lain pada perkara yang dia benci. Sementara yang namanya dusta adalah membicarakan sesuatu yang ternyata tidak ada padanya. Walaqad nahallahu anil ghibah fil Qur'an wa syabbahaha bi absa'i surah, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang dari perbuatan ghibah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dan Allah menserupakan, memberi permisalan perbuatan ghibah dengan sejelek-jelek gambaran. Syabbahaha birrajuli ya'kulu lahma akhihi maita, Allah memberikan permisalan perbuatan ghibah dipermisalkan dengan seorang laki-laki yang memakan daging saudaranya, daging orang lain yang sudah meninggal. Ya, faqala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12, orang yang berbuat ghibah diserupakan dengan orang yang memakan bangkai saudaranya. Allah subhanahu wa ta'ala, wala yaktab ba'dukum ba'do, dan janganlah salah seorang dari kalian menghibahi yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuh, apakah salah seorang dari kalian suka memakan daging saudaranya yang lain yang sudah meninggal? Tentu kalian tidak akan suka. Di sini menunjukkan barakahikum yang namanya ghibah min kabairid dzunub, termasuk dosa-dosa yang besar. Dikarenakan tidaklah sebuah dosa disebutkan ancamannya dengan sejelek-jelek ancaman, disebutkan balasannya atau permisalannya dengan sejelek-jelek permisalan, berarti itu menunjukkan dosa besar. Barakallahu fikum. Orang yang melakukan ghibah dipermisalkan dia memakan bangkai saudaranya. Barakallahu fikum. Bahkan pernah di zaman Nabi, ketika ada seseorang yang melakukan ghibah, Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan di giginya itu, barakallahu fikum, nampak ada daging, ya, yang menempel. Kemudian dia bertaubat dan menyesali, kemudian hilang. Barakallahu fikum. Dan sebutkan dalam hadis dengan sanad yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, wa akhbaran nabi alaihi salatu wasalam annahu marra lailatal mi'raj biqaumin lahum atfar min nuhas yakhmusuna biha wujuhahum wa sudurahum. Dan Nabi alaihissalatu wassalam beliau pernah mengkhabarkan bahwasanya beliau pernah melewati sebuah kaum ketika beliau melakukan perjalanan di malam hari, yakni Mi'raj, dari Baitul Maqdis menuju langit ketujuh, apa yang disebut dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nabi melewati sebuah kaum yang ternyata mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga. Tembaga yang panas, yang kemudian kaum tersebut mencakar-cakar wajah mereka dan dada-dada mereka dengan kuku-kukunya. Dengan kuku-kukunya. Faqala, maka Nabi bertanya, man haula'i ya Jibril? Siapakah mereka ini wahai Jibril? Qala, maka malaikat Jibril alaihissalam menjawab, haula'i alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka ini adalah orang-orang yang biasa memakan daging manusia dan biasa menjatuhkan kehormatan manusia. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, orang yang biasa memakan daging manusia, walaupun bukan dalam bentuk sate, becek, rawon, ya, tapi mentah tanpa bumbu, baik di bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan, kalau dia tidak bertaubat, Allah tidak ampuni, maka nanti barakallahu fikum pada hari kiamat dia akan memiliki kuku-kuku dari tembaga yang akan mencakar-cakar wajah mereka dan dada-dada mereka. Demikian pula orang-orang yang biasa menjatuhkan kehormatan orang lain, melecehkan di muka umum, melecehkan kehormatan pemimpinnya, pemerintahnya, tetangganya, saudaranya, ya, barakallahu fikum, baik berupa pembicaraan, menjatuhkan dengan barakallahu fikum lisan-lisannya, atau menjatuhkan dengan melecehkan berupa perbuatan-perbuatan keji, maka nasib dia nanti pada hari kiamat kalau Allah tidak ampuni sama seperti orang yang berbuat ghibah, yakni akan mencakar-cakar wajahnya dan dadanya dengan kuku-kukunya yang terbuat dari tembaga. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan orang yang berpuasa wajib bagi dia untuk menjauhi ghibah dan menjauhi tindakan-tindakan, ya, menjatuhkan kehormatan saudaranya, terkhusus kaum muslimin. Dan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di antara juga dalil yang menunjukkan dosa ghibah adalah dosa besar adalah apa yang pernah diceritakan oleh barakafikum, Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, ketika itu Aisyah radhiyallahu anha pernah menggibahi di hadapan Nabi terkait salah satu istri-istri Nabi barakafikum, maka Nabi menyatakan, sesungguh wahai Aisyah, kalau ucapanmu itu dimasukkan ke dalam air laut, niscaya air laut akan menjadi keruh. Air laut yang begitu luasnya dimasuki oli satu drum saja, ya barakafikum, atau satu kubik, ya itu insya Allah tidak akan keruh semuanya. Lah ini semua lautan menjadi keruh, menunjukkan tidak main-main dosa besar yang berupa ghibah. Ya, berarti dosa ghibah merupakan dosa besar. Dan dosa ghibah barakafikum ini merupakan perkara yang ringan untuk diucapkan. Dan perlu diulang kembali, yang namanya ghibah itu ada pengecualian. Ghibah itu boleh apabila dalam rangka tahdzir, memperingatkan kejahatan, kejelekan seseorang, baik tentang manhaj dia, jalan hidupnya, tentang akhlaknya, tentang agamanya, dikarenakan memang dia biasa membuat kerusakan. Kemudian yang kedua adalah pengaduan seseorang kepada hakim dengan dia menyebutkan kejelekan-kejelekan si fulan yang telah mendzalimi dia, yang si fulan, si Alan tadi menginginkan atau kedamaian, keadilan. Kemudian yang ketiga barakafikum adalah sama seperti yang pertama, hanya saja yang ketiga ini adalah apabila ada orang yang mujahir, terang-terangan berbuat maksiat, setelah dinasihati masih terang-terangan, maka tidak ada ghibah bagi dia. Ya, dia biasa minum minuman keras, ya, dalam keadaan terang-terangan. Sudah dinasihati empat mata, lembut, sampai akhirnya tegas, malah dia menantang, maka tidak ada ghibah bagi dia. Halal untuk dibicarakan kejelekannya. Baik, itu barakafikum adalah kejelekan minuman keras, zina, merokok, ya, main perempuan, ya, main musik atau yang lain barakafikum, maka tidak ada ghibah bagi dia. Ya, sebagaimana juga seorang dai menyebutkan jangan bermajelis dengan si fulan, ustadz fulan, kiai fulan, syekh fulan, karena dia telah ditahdir oleh ulama fulan, telah diperingatkan oleh ustadz fulan, dia telah memiliki racun khawarij, memberontak penguasa, atau membenci nabi, menolak sunnah nabi, maka seperti ini tidak mengapa barakafikum, ya, karena sudah biasa terjadi di zaman salaf, zaman para sahabat. Bahkan barakafikum, para ulama ahli hadis itu kalau menyikapi, ya, riwayat seseorang itu diterima atau tidak, itu dengan al-jarhu wa ta'dil, dengan adanya jarah, ya, ditahdir, oh si fulan bahaya, ditinggalkan. Ada ta'dil, pujian, oh si fulan bagus, barakafikum. Maka para ulama ahli hadis itu biasa, kalau ada si fulan, dia memiliki keyakinan yang aneh-aneh, walaupun dia pintar, maka tidak, ya, diperkenankan orang lain untuk duduk bermajelis bersamanya. Barakafikum. Maka dengan itu, di antara hikmah yang bisa diambil adalah agar agama Islam terjaga, murni, benar-benar terjaga, ya, dari kepalsuan hadis, dari hadis yang dhaif, dari akhlak yang jelek barakallahu fikum. Sehingga, ya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, itu tidak hanya berlaku pada Al-Quran, tapi berlaku pada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam agar tidak mati. Tidak hanya Al-Quran yang murni terjaga melalui hafalan-hafalan yang ada di dada-dada para huffaz, para-para penghafal Al-Quran, namun juga sunnah-sunnah Nabi agar tidak mati. Ya, sunnah wajibnya memanjangkan jenggot, ya, tidak isbal, tidak berpakaian melebihi di bawah mata kaki bagi laki-laki. Kemudian sunnah-sunnah yang lain barakafikum, agar tidak mati, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Tayyib. Kemudian kewajiban yang keempat bagi orang yang berpuasa, yang itu merupakan adab yang wajib. Berkata Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa yajtanibun namimah, dan wajib bagi orang yang berpuasa dia menjauhi namimah. Apa itu namimah? Wahiya naqlu kalami syakhsin fi syakhsin ilaihi liyufsida bainahuma. Namimah adalah seseorang menukilkan ucapan orang lain untuk disampaikan kepada orang lain dalam rangka untuk merusak hubungan di antara keduanya. Istilah yang biasa kita kenal adalah mengadu domba. Walaupun yang diadu itu bukan domba. Barakallahu fikum. Itu namanya namimah. Seseorang mendatangi si A. Si A, kata si B, kamu tuh pesek. Kemudian si barakafikum, seorang tadi mendatangi si B. Si B, kata si A, ya, kamu itu kerempeng. Akhirnya barakafikum, si A dan si B bertengkar, bermusuh-musuhan. Sampai 7 keturunan. Masya Allah. Oleh karena itu, ini disebut dengan fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah diantaranya kesyirikan. Masuk padanya namimah, itu lebih jahat, lebih jelek daripada pembunuhan. Kalau pembunuhan barakafikum sekedar seorang membunuh orang lain, biasanya perkaranya bisa segera diselesaikan. Tapi kalau namimah, terkadang berujung pada pembunuhan dan terus-menerus ada dendam kesumat di situ. Barakallahu'alaikum. Jadi yang namanya namimah, di situ ada makar. Ada rencana jelek. Liyufsida bainahuma. Dalam rangka merusak hubungan antara keduanya. Baik kedua belah pihak, orang per orang, atau kelompok dengan kelompok yang lain, atau bangsa dengan bangsa yang lain. Dan ini biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Makhluk ternajis dan lebih kafir dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Barakallahu'alaikum. Jadi yang namanya namimah, kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, wahiya min kaba'iri dzunub, dan namimah merupakan dosa yang besar. Qala fiha Rasulullah alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannah namam. Muttafaqun alaih. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wasallam mensifatkan orang yang melakukan namimah, Nabi bersabda, orang yang melakukan namimah tidak akan masuk surga. Hadisnya sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim. La yadkhulul jannah namam. Tidak akan masuk ke dalam surga namam. Orang yang biasa melakukan namimah, ngadu domba. Ya. Kalau punya anak jangan diberi siapa namanya? Namam. Nyari di mana? Hadis. Pokoknya yang dalam hadis bagus. Ternyata namam artinya barakallahu fikum mengadu domba. Fa fi sahihain, dan disebutkan dalam sahih al-Bukhari dan Muslim juga, min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari hadisnya Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Anna nabiyya alaihi salatu wassalam marra biqabrain. Bahwasannya Nabi alaihi salatu wassalam beliau pernah melewati dua kuburan. Faqala, kemudian Nabi menyatakan, innahuma la yu'adziban wa ma yu'adzibani fi kabir. Ay fi amrin syaqqin alaihima. Nabi menyatakan, sesungguhnya keduanya sedang diazab. Dan Nabi tidaklah dan keduanya tidaklah diazab pada perkara yang besar, yakni keduanya menganggap perkara itu remeh, padahal hal itu besar. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal baul. Adapun yang pertama, dia diadab karena dia biasa tidak membersihkan diri dari najis air kecil. Barakalikum. Ketika dia buang air kecil, ya, dia tidak menjaga dirinya. Entah kena percikannya. Barakah fikum. Ya. Kemudian dia mungkin sholat dengannya. Bukan dengan ketidaksengajaan. Tapi dia berupaya. Ya. Tidak. Ya. Sekuat tenaga untuk menjaga diri dari air kencing. Barakah fikum. Oleh karena itu lebih selamat kalau kita buang air kecil, ya. Barakah fikum, dibuka celananya. Ya. Dalam rangka untuk menjaga dari percikan-percikan air kencing. Dalam riwayat lain barakah fikum disebutkan la yastatiru minal baul. Ketika buang air kecil, dia tidak menutup diri. Entah dia profesor, doktor, atau orang yang terpandang, Allah subhanahu wa ta'ala tidak peduli. Keluar dari mobilnya, buka pintu, mancur di pinggir jalan. Kalah seperti anak, kalah dengan anak-anak TK yang diajari oleh gurunya, oleh ustadznya, tentang wajibnya menutup diri, tidak buang air kecil atau buang air besar di tempat yang tidak ada tutupnya, di situ penutupnya. Barakallahu. Yang kedua, barakallahu, wa ammal akhir fa kana yamshi bin namimah. Adapun orang yang lain, dia diadab dikarenakan dia biasa melakukan namimah, adu domba. antara kaum muslimin, antara saudaranya, antara keluarganya, antara temannya, antara tetangganya. Wan namimatu fasadun lil fardi. Maka kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, dan namimah merupakan kerusakan pada pribadinya, wal mujtama, dan bisa menyebabkan kerusakan pada masyarakat, wa tafriqun bainal muslimin, dan bisa memecah belah di antara kaum muslimin, wa ilqaun lil adawati bainahum, dan namimah bisa melemparkan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat ke-10 dan ayat ke-11. Wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamin. Barakafikum. Dan janganlah engkau wahai Nabi mentaati setiap orang yang suka bersumpah lagi hina. Baik bersumpah dengan nama Allah, menjual nama Allah, tapi bohong. Hammazim masya'im binamim. Yang suka mencela, berjalan ke sana kemari dalam rangka mengadu domba. Kemudian kata beliau Asy-Syaikh, "Faman namma ilaika namma fika fahdharhu." Dan barang siapa yang berbuat namimah kepadamu, berarti dia telah berbuat namimah kepada dirimu, maka hati-hatilah darinya. Barakallahu fikum. Jangan menjadikan orang yang suka berbuat namimah sebagai teman. Ya. Hati-hati. Kemudian barakallahu fikum, adab bagi orang yang berpuasa yang wajib untuk dia ada padanya, yang berikutnya. Berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, wa yajtanibul ghish. Dan wajib bagi dia menjauhi ghish. Yakni menipu. Menipu. Fi jami'il mu'amalat min bai'in wa ijaratin wa sana'atin wa rahnin wa ghairiha. Dan hendaknya dia menjauhi perbuatan menipu pada seluruh muamalah dia, baik ketika jual beli, ketika berdagang, atau ketika membangun, atau dalam masalah pergadaian, atau yang semisalnya. Wa fi jami'il munasahat wal musyawarat fa innal ghisya min kabairi dzunub. Dan harus menjauhi perbuatan menipu pada semua tindakan dia yang berupa menasehati. Dia inginnya menasehati, tapi ada tipuan di situ. Atau menipu ketika bermusyawarah, mengemukakan ide-idenya, tapi ada tipuan di situ. Entah ingin menjatuhkan lawannya atau teman musyawarahnya. Fa innal ghisya min kabairi dzunub, dikarenakan ghis, menipu, merupakan dosa besar. Wa qad tabarra'a tabarra'an nabi alaihi salatu wassalam min fa'ilihi faqala alaihi salatu wassalam. Dan sungguh nabi alaihi salatu wassalam beliau berlepas diri dari pelakunya. Nabi menyatakan, man ghassana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan dari kami. Ya, nabi berlepas diri, bukan golongan dari kami. Barakallahu fikum. Baik ketika jual beli, ya, di pameran-pameran, di acara haul, ya, dia punya teman. Ada seseorang menawarkan barang. Barang murah dari Singapura, padahal buatan jenuh. Barakallahu fikum. Lalu ada temannya datang, berapaan? 150, gak boleh kurang. Ya sudah, karena ini promo, ya 15.000. Biasa buatan jenuh, 15.000. Barakallahu fikum. Akhirnya banyak yang datang, padahal harganya barakallahu fikum 10.000. Atau barakallahu fikum ada tawar menawar di situ, ada penipuan. Ada yang sedang menawar antara pembeli dan penjual, ada temannya datang. Berapa itu? Ini minta 15.000. Ah, saya 25. Gimana? Ya sudah diberi 25. Akhirnya yang menawar tadi, aduh, enggak dapat. Akhirnya ya sudah, saya beli yang lain. 25 enggak apa-apa. Ya sudah. Ternyata tadi bohong, barakallahu fikum. Dikembalikan lagi. Ini contoh dalam jual beli. Dan yang paling parah adalah menipu dalam perkara agama. Ya, dan ini biasa kerjaannya orang-orang Syiah. Barakallahu fikum. Wa fi lafdin, dan dalam riwayat lain, man ghassa falaysa minni, barang siapa yang menipu maka dia bukan golonganku. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Wal ghissu khadi'atun wadiya'un lil amanah wa faqadun lis thiqati bainan nas. Dan penipuan adalah tipuan dan menyia-nyiakan amanah. Ya, penipuan, ya, itu merupakan barakallahu fikum bentuk penipuan dan menyia-nyiakan amanah. Dan penipuan barakallahu fikum bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan seseorang di tengah-tengah manusia. Dia tidak dipercaya lagi walaupun dia sudah berupaya jujur. Ya. Ketika jujur sudah tidak dipercaya. Tolong Pak, tolong. Ada apa? Ada maling masuk rumah. Atau ada ular masuk rumah. Karena dia sering nipu, sering bergurau, sering bohong. Ya. Tidak digubris sama tetangganya. Padahal benar, ular masuk rumah. Ya, kepalanya saja sebesar helm. Masya Allah. Ya, akhirnya barakallahu fikum, yang rugi dia sendiri. Wa kullu kasbin minal ghis fa innahu kasbun khabithun haramun la yajidu sahibahu illa bu'dan minallah. Dan setiap usaha dari perbuatan penipuan, maka itu merupakan usaha yang jelek dan haram. Usaha yang kotor dan haram, yang tidak bisa menambah pelakunya, melainkan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk kerja, menipu, nyogok. Ya. Barakah fikum. Atau yang lainnya. (Tuh) Barakallahu. Adapun orang membuat SIM, terkadang di sebagian tempat itu diberi ya dua pilihan, mau ujian yang benar-benar ya ujian praktek atau langsung bayar. Kalau ujian praktek 80 lulus langsung jadi, kalau bayar 200 atau 250. Secara kenyataan ujiannya susah. Sementara barakafikum di lapangan kita tidak mendapati sesulit itu di jalan raya, ya belok zigzag. Nah, kalau kita di jalan raya ada perkara yang seperti itu, jalannya jelek, ya tuntun saja, tidak ditilang. Maka barakafikum dikarenakan di situ sangat susah, ya berkali-kali sampai 4 kali, 5 kali, dan ini terjadi. SIM-nya tidak keluar-keluar karena tidak lulus. Sementara dia adalah orang yang harus mundar-mandir pakai motor, perlu dengan kerjaannya, perlu dengan kesibukannya, keluar tanpa SIM berdosa, ya nekat berdosa. Akhirnya dia memilih yang kedua, membayar. Ini tidak mengapa. Tidak mengapa. Barakallahu. Kemudian yang berikutnya, perkara yang harus dijauhi bagi orang yang berpuasa. Berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, wa yajtanibul ma'azif wa hiya alatul lahwi bi jami'i anwa'iha. Yang berikutnya adalah dia menjauhi alat-alat musik. Yakni alatul lahwi bi jami'i anwa'iha. Alat-alat permainan sia-sia. Berarti ada permainan yang tidak sia-sia. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi, memanah, berkuda, lari, renang. Ya, atau permainan olahraga zaman sekarang yang tidak dianggap sia-sia selama tidak ada keharuman dan tidak menyia-nyiakan waktu. Ya, sepak bola, bulu tangkis, badminton, bela diri. Namun alat-alat yang di situ jelas-jelas murni pasti melalaikan, maka itu disebut ma'azif. Hukumnya haram. Kal'ud, seperti kecapi. Alat musik kecapi. Tahu ya? Yang enggak tahu silakan cari sendiri. Barakafikum, karena di sini enggak ada kecapi, enggak bisa digambarkan. Warrababah, dan robabah. Robabah itu gitar Arab. Gitarnya kecil, kemudian panjang. Ya, kecil, kemudian panjang. Wal qanun. Kemudian qanun itu gitar yang seperti segitiga. Seperti barakafikum, orang kalau menenun sarung itu. Nah, seperti kecapi. Atau seperti angklung, ya, tapi yang senar-senar semua itu. Barakafikum. Gitarnya tegak. Wal maknajah, dan biola. Wal bianu, dan piano. Organ, piano. Ya. Wal kaman, dan kaman, yakni trompet. Masuk padanya seruling. Wa ghairiha, dan selain itu semua dari alat-alat musik, fa inna hadhihi haram, maka ini semua hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Barakallahu fikum. Jadi tidak hanya terbatas apa yang tadi disebutkan. Semua alat musik yang ternyata barakafikum itu bisa dipakai untuk musik. Ya, yang mungkin dulu awalnya belum ada terus menjadi ada, maka menjadi haram. Wa tasdadu tahriman wa itsman idza qataronat bil ghina bi aswatin jamilah wa aghanin masirah. Dan alat musik, ada orang tabuan tanpa nyanyi, itu haram. Dan kata Asy-Syaikh, keharamannya semakin haram, semakin besar apabila alat-alat musik tadi diiringi dengan nyanyian, dengan suara-suara yang indah. Ya, penyanyi-penyanyi yang tampil di TV-TV itu suaranya yang enak yang dipilih, bukan yang gerok, serak, pecah, melengking. Ya, mesti yang enak-enak, barakallahu fikum. Namun ternyata kenyataan, dan ini pernah kita saksikan, suaranya enak ketika membaca Al-Quran belum tentu suaranya itu gerok. Wallahu a'lam, mungkin memang dikarenakan itu ancaman atau balasan dari Allah. Dia harus bertobat dulu. Barakallahu. Jadi kata Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, dan keharamannya, dosanya semakin bertambah apabila diiringi dengan nyanyian yang suaranya enak maupun tidak enak. Sekali nyanyi, sekali tampil, orang pergi semua. Ya. Atau nyanyian-nyanyian yang membekas seperti tembang kenangan. Ya, Mas Reno. Ya. Bimbo. Ebit. Ya, Kus Plus. Ya, atau yang lain, barakallahu fikum. Yang kalian lebih tahu mungkin, ya. Itu lebih lagi haramnya. Kenapa? Aghanin masirah, membekas di hati. Ya, lebih membekas di hati. Ketika lewat ada nyanyian itu, just langsung ingat masa lalu. Ya, barakallahu fikum. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang nyanyian, surat Luqman ayat ke-6. Kalau ada yang bertanya, nyanyian apa haram? Mana dalam Al-Qur'an enggak disebutkan nyanyian itu haram? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat ke-6, wa minan nas may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Dan di antara manusia ada yang membeli melakukan lahwal hadith. Lahwal hadith ini ucapan-ucapan, ya, yang sia-sia dalam rangka untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah dengan tanpa ilmu, dan menjadikan ucapan yang sia-sia tadi sebagai permainan, maka mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Wa qad shahaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sungguh telah sahih sebuah riwayat ucapan Abdullah bin Mas'ud, annahu su'ila an hadhil ayah faqala, ketika beliau ditanya tentang ayat ini, surat Luqman ayat ke-6, beliau menyatakan, wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah, huwal ghina, yang dimaksud dengan lahwul hadis surat Luqman di sini ayat ke-6 adalah ghina, nyanyian. Ya. Dan kalau kita memperhatikan tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, Tabrani, semuanya adalah nyanyian. Wa shahha aidan an Ibnu Abbas wa Ibnu Umar Wa dzakarahu Ibnu Katsir an Jabir wa Ikrimah wa Sa'id Ibni Jubair wa Mujahid wa qala Al Hasan nazalat hadhil ayah fil ghina wal mazamir. Dan telah sahih juga dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir yang memiliki tafsir Ibnu Katsir, menyebutkan pula dalam tafsirnya dari Jabir dan Ikrimah dan Sa'id bin Jubair dan Mujahid, dan berkata Al-Hasan Al-Basri, ayat ini surat Luqman ayat ke-6 turun berkaitan dengan nyanyian dan seruling-seruling. Mazamir seruling. Oh, itu kan seruling, gitar enggak apa-apa. Kata siapa? Ya. Itu masuk semuanya, barakallahu fikum. Gitar, seruling. Ya, masuk pada seluruh cakupan. Wa qad hadzara an-nabi alaihi salatu wassalam minal ma'azif wa qaranaha biz-zina. Faqala alaihi salatu wassalam la yakunanna min ummati aqwam yastahillunal hira wal harira wal khamra wal ma'azif, rawahul Bukhari. Dan sungguh Nabi alaihi salatu wassalam telah memperingatkan nyanyian-nyanyian alat-alat musik yang Allah subhanahu wa ta'ala atau Nabi alaihi salatu wassalam menggandengkan keharamannya dengan perbuatan zina. Nabi menyatakan, la yakunanna min ummati aqwam, sungguh akan ada dari kalangan umatku sebuah kaum, sekelompok orang, yastahillunal hir, yang mereka menghalalkan kemaluan. Wal hariro, menghalalkan sutra bagi laki-laki. Wal khamro, dan menghalalkan khomer dengan segala bentuk jenisnya. Wal ma'azif, dan alat musik serta nyanyian. Rawahul Bukhari. Falhiru al-farju wal muradu bihi az-zina. Dan yang dimaksud dengan hir di sini adalah kemaluan. Yang dimaukan di situ adalah dia menghalalkan zina. Wa makna yastahilun, dan makna dari yastahilun dia menghalalkan adalah wa yaf'alunaha fi'lal mustahilli laha biduni mubalat. Dia melakukannya sebagaimana orang yang menghalalkan dengan tanpa peduli. Ya, barakallahu fikum. Jadi di sini Nabi menyatakan sungguh akan ada sekelompok orang yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra untuk laki-laki, khamr, minuman keras, dan alat-alat musik serta nyanyiannya. Di sini barakallahu fikum awalnya menyebutkan tentang yang haram, zina, kemudian barakallahu fikum sutra bagi laki-laki, kemudian khamr, ya, baik laki-laki maupun wanita, kemudian menggandengkan juga dengan ma'azif, alat musik dan nyanyian. Ini menunjukkan barakallahu fikum di zaman Nabi, namanya nyanyian, ya seperti nyanyian nasyid-nasyid islami yang ada sekarang ini. Bahkan lebih parah sekarang isinya. Zaman dulu barakallahu fikum itu jarang dari yang ada isi kesyirikan. Ya. Banyak kelalaian di situ. Tapi kalau sekarang kesyirikan kepada Nabi, ya. Kepada ummi, seperti hadrat Alwi itu ya. Ummi, ummi, ummi itu ada kesyirikannya di situ. Sama Sulis itu ya. Barakallahu fikum. Ternyata orang sufi. Ya memang seperti itu barakallahu fikum, sufi ibadahnya itu adalah diantaranya musik. Barakallahu fikum. Kemudian wa qad waqa'a hadza fi zamanina fa kana minan nas man yastamilu hadhil ma'azifa au yastami'uha ka'annaha syai'un halal. Dan sungguh di zaman sekarang ini telah terjadi di antara manusia ada yang mengamalkan, menggunakan alat-alat musik atau mendengarkannya seakan-akan itu adalah halal. Ya, ada yang tidak tahu hukumnya, ada yang tahu hukumnya tapi ngeyel, ada yang tahu hukumnya karena ragu. Kenapa? Karena ustadznya, kiainya membolehkan, dan karena memang kiainya juga penyanyi. Barakallahu fikum. Ustadznya penyanyi, seperti orang jamaah tabligh banyak. Barakallahu fikum. Wahada mimma najaha fihi a'da'ul Islam bikaidihim lil muslimin hatta sadduhum an dzikrillah wa mahami dinihim wa dunyahum. Dan ini merupakan perkara-perkara yang dengannya, yang padanya musuh-musuh Islam telah berhasil melakukan makar-makarnya di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, rock, ya, kemudian yang lain berkafikum itu dari barat, ya, yang dilakukan oleh orang-orang barat yang kemudian ditiru oleh pemuda-pemuda kaum muslimin, sehingga mereka orang-orang kafir menghalangi kaum muslimin dari berzikir kepada Allah. Waktunya azan masih asik di depan panggung bersama artis ibu kotanya yang katanya ini adalah gebyar Idul Fitri, melepas kepenatan 30 hari puasa penuh, sebulan penuh. Padahal puasa mungkin ya tidak kebanyakannya dari penontonnya. Joget sana, joget sini. Ya, ada azan. Yang bingung polisinya. Sering di Tuban, barakafikum, mesti ada perkelahian. Ya, ada yang masuk rumah sakit, ada yang polisinya juga meninggal. Barakafikum. Ada azan, duhur, terutama duhur. Awal-awal mulai, ya. Asar, barakafikum, maghrib, ya, mungkin maghrib bubar, isya baru mulai, barakafikum. Kalau memang ini halal, kenapa? Ya, perkara yang halal, kebanyakannya barakafikum malah menyebabkan kejelekan di situ. Maka kata para ulama, apabila seseorang sudah kecanduan musik, maka kecintaan terhadap Al-Quran akan tersingkirkan. Jadi, barakafikum, antara senang dengan Al-Quran dan senang dengan musik, ya tidak akan tergabung pada diri seseorang. Pasti salah satunya akan ada yang tersingkirkan. Mereka orang-orang kafir menghalang-halangi kaum muslimin dari berzikir kepada Allah. Dan perkara-perkara yang penting urusan mereka, urusan dunia mereka maupun agama mereka. Wa asbaha katsirun minhum yastami'una ila dzalik aktsar mimma yastami'una ila qira'atil Qur'an wal ahadits wa kalami ahli ilmi al mutadammini li bayani ahkamis syariah wa hikamiha. Sehingga menyebabkan kebanyakan di antara mereka yang biasa mendengarkan musik, ya, ternyata lebih banyak pelanggannya daripada yang biasa senang mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis, mendengarkan kalam ucapannya para ulama yang di situ mengandung hukum-hukum syariat dan hikmah-hikmah syariat. Wahdaru ayyuhal muslimun. Maka hati-hatilah wahai kaum muslimin. nawaqidus shaum nawaqiduhu. Pembatal-pembatal puasa dan pembatal-pembatal puasa padanya itu banyak dan ada pembatal-pembatalnya. Wasunuhu an qauli zur wal amali bih. Dan hendaknya kalian menjaga diri dari ucapan yang kotor, ucapan yang jelek, ucapan yang keji dan mengamalkannya. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amaha wa syarabaha. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan kotor, tidak meninggalkan perbuatan kotor, tidak meninggalkan perbuatan bodoh, maka Allah tidak butuh pada perbuatan dia yang semata-mata meninggalkan makan dan minumnya. Wa qala Jabir radhiyallahu taala anhu, dan Jabir radhiyallahu taala anhu beliau menyatakan, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadzib wal maharim. Apabila kamu berpuasa, maka hendaknya kamu itu berpuasa juga pendengaranmu, penglihatanmu, dan ucapanmu dari ucapan-ucapan yang dusta dan haram. Ya, menyanyi, mendengarkan nyanyian, melihat yang haram. Wada'anka adal jar. Dan tinggalkan bagimu menyakiti tetangga. Wal yakun alaika wiqor wa sakinah. Dan hendaknya, ya, kamu menjadi orang yang tenang dan berwibawa. Wala yakun saumu yaumika atau yaumu saumika wa yaumu fitrika sawa. Dan jangan kamu menjadi orang yang hari-harimu tatkala berpuasa dengan hari-harimu di luar puasa itu podo wae. Harus terbedakan, kata Jabir bin Abdullah. Kemudian Asy-Syaikh menutup doa, Allahumma hfid alaina dinana. Ya Allah, jagalah agama kami. Wa kaffa jawarihana amma yughdibuka. Dan tahanlah anggota badan kami dari melakukan perkara-perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan-Mu. Waghfir lana wa liwalidaina wa li jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan ampunilah kami dan kedua orang tua kami serta seluruh kaum muslimin dengan rahmat-Mu wahai Zat yang Maha Penyayang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu ta'ala bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakakum.